Popo nembang, lakono sapi nembang, petan nembang, bojo minggat nembang, dang palio Sri, dang palio, mau bojo ni minggat kok malah nembang, berlintang nembang, yening tawangono lintang, cahayu nyanyi, berumintok nyanyi, tok mintok. Tak kandani wong rubung mentok kok kandani perlu semut nyanyi semut ireng anak-anak kepo pungkang lho semut kok anak-anak kepo lho wong Jawa iki nyanyi mawon senengane niku delok bebek ya bebek adus kali nututi sabun mandi tenan lho nyanyi lho wong Jawa niku ape ditembangno tekan delok silit nih wong Jawa niku nembang kok. Lecet cilik biar ni kena demok cilik kudi kena ya kan kendang cepat. Oh Jawa ni ku orang ditembang ke lagi. Lecet mana sembuyu Jawa ni kita nanan lor lagi. Kita dah demok cilik. Ku dikena ya kan kendang jebol ayo bol boleh pitik keleleran ning ning dawa terusane ning kula lapal wis lali wis tuwa. Nah sebab kecenderungannya tiyang Jawi niku biyen niku nyanyi mulo akhirnya tembang sangkan paraning dumadi dipun dadosaken tembang khusus ngelingke menungso nek bali ning Gusti Allah dipun jenengke tembang maca pat. Lemula Mbah dhewe biyen niku sing donya niki karo sing jero niki sing jero niku diweling innalillahi wa inna ilaihi raji unduk kabeh menungso niku. Lah cuman Bapak Ibu ini kan sing mulang innalillahi niki lak Kanjeng Nah. Kanjeng Nabi lah Kanjeng Nabi niku ngulange ngangge Quran. Quran niku teng Mekah. Berarti Quran niku bahasa Arab. Mlebu teng Jawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun wong Jawa ora paham. Mula kali para wali innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawake ngangge tembung aja lali sangkan paraning dumadi. Nah aja lali sangkan paraning dumadi. Nah ngulang niku kan boten gampang. Wong Jawa niku senengane kudu dituruti iki kira-kira nek ngulang ngene iki wong Jawa paling gampang diulang nganggo cara ngopo ya. Akhire dikale para ulama tak dadekke tembang. Supaya wong Jawa niki gampang eling, wong Jawa niku senengane nembang ngulang napa mawon nek ditembangke teng Jawa niku gampang. Wong Jawa niku apa-apa nembang lakokno sapi nembang, petan nembang. Bojo minggat nembang. Dang palio Sri, dang palio. Mau bojone minggat kok malah nembang. Berlintang nembang, yening tawangono lintang. Cahayu nyanyi, weru mentok nyanyi, tok mentok. Tak kandani, wong rubung mentok kok kandani. Weru semut nyanyi. Semut ireng anak-anak kepo pungkang lho semut kok anak-anak kepo lho wong Jawa niki nyanyi mawon senengane niku delok bebek ya bebek adus kali nututi sabun mandi tenang niku nyanyi lho wong Jawa niku ape ditembangno tekan delok silit nih wong Jawa niku nembang kok dengkit lecet cilik biyen iki kok demok silit ku dikena ya kan kendang cepet. Lah iki wong Jawa niku ora ditembangke lagi. Lah sampeyan aja buyu to wong iki tenanan lho niki. Ngitu dah. Demok silet kudi kena ya ken kendang jebol ayo pol boleh pitik keleleran niki ring dawa terusane ning kula lapal wis lali wis tuwa. Nah, sebab kecenderungannya tiang Jawi niku biyen niku nyanyi mulo akhirnya tembang sangkan paraning dumadi dipun dadosaken tembang khusus ngelingke menungso nek bali ning Gusti Allah dipun jenengke tembang maca pat. Napa maca pat? Wong urip kudu iso maca barang pak apat. Mboten kok maca papat-papat niku lak wujud tembange. Maksude maca barang pak papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing manggon jero raga medhun ngalam donya niku ana sebelah loro dipanggokke Gusti Allah sebelah kiwane nyawa jenenge jin korin bagian nyasarno menungso ngejaelek-elek-elek tok bagian tengen loro malaikat bagian gandol gandoli naminipun hafadzah. Lah supaya wong niku ngerti nek ana loro nyasarno, ana loro gandoli, mula ben ngerti dijawake dulur papat limo pancer. Lah mula pancerne menungso niku nek butuh apa-apa dituruti Gusti Allah, nyenengi wong wedok, nek nganggo dulur tengen mlebu masjid maca ya rahmanu ya Rahim, yo I love you. Ra gelem dulur tengen ngangge dulur kiwa. Sunah mate kaji ajiku jaranku goyang. Yo I love you. Nyeneng apa pengen rasa nek dalan tengen la haula wala quwata illa billah. Ra gelem tengen nganggo kiwa. Sunah mate kaji ajiku bandung bondowoso, ototku kawat balungku besi. Yo rasa. Pengen sugih nek dalan tengen sing dinggo mlebu masjid maca ya fattahu ya razzaq salat duha ra gelem dalan tengen nganggo dalan kiwa nggawa wedhus kendhit munggah gunung kawi mule ya sugih padha mawon. Mula kiai karo dukun sing ra tau adus nek tirakate kuat niku po padha kiai yo ampuh dukun sing ra tau adus yo ampuh padha padange padha hebate mula wong sida mulya milih kiai milih dukun padha padha hebate padha padange seserah golek pitik ilang takok kiai yo ketemu takok dukun sing ra tau adus yo ketemu sami mawon padha padange ming padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kok kobong ning ngono to. Golek pitik ilang nganggo lampu pitike ketemu, lampune utuh sentolope utuh nganggo blarak digendhel diobong pitike ketemu ning blarake entek kok kobong. Ah monggo milih endi sampean terserah. Dengerten lah. Mula tembang kehidupan niki cek wong Jawa ngerti nek sesuk mule. Mula saya kono aja gumun nek poso niku kiri kanan oke karek lakoni mawon. Kula ana bocah daftar tentara kok ora ketrima. Takon poso telung dina ngebleng. Ya ketrima kok. Dina pertama telung kepel telung teguan, hari kedua rong kepel rong teguan, hari ketiga sak kepel sak teguan. Ngono iki diukur ya. Maune kurang 5 cm, turah 5 cm. Akhire tasyakuran. Akhire tasyakuran. Terus waktu niku dongane meng takon maca wadawa wadawa wadawa. Turah 5 cm waktu diukur sakniki dari salah satu komandan marinir teng Surabaya. Pas tasyakuran tak ukur maneh, ternyata ya kurang 5 cm. Lah waktu niku sing kliru niku sing ngukur. Napa meterane sing mengkeret iki mboten ora kula. Rahasiane Gusti Allah. Dadi kula kita sedaya diulangi tembang kehidupan ingkang kawitan dikenal kanthi jeneng tembang Mas Kumambang. Nopo tembang mas kumambang, kemambangi nyowo medun ning alam du. Dunyo sambut ngapati, sambut mitoni, jaluk no dungo kiai, janguk jaluk no dungo ulama, wacak no Quran, wacak no selawat. Sebab mas kumambang niki medune nyowo, manggon jero rogo, sangangulan menungso ngalami tembang mi, mijil, bakal mijil lanang, mijil we. Edok nek mijil lanang aki koe wedhus loro, nek mijil wedok aki koe wedhus siji. Lah nek wis bar mijil dadi bocah, tembange kinanti. Lah cilik-cilik niki kinanti kudu disangoni kanthi agama, kanthi akhlak, pasrahne kali kiai koma. Kemari diseni agama, diseni akhlak, ra gelem ngaji saduk. Wayahe ngaji kok layangan, gua layangane. Wayahe ngaji kok ora gelem mlebu tekel dase uncalno ning nggon pengajian anak pinanti kok. Kula mbiyen ngoten niku, bapak kula nek ngulang kula kejeme mboten umum. Anake wong liya layangan, kula ngaji taplok. Ngaji. Liyane layangan, lambe kula ne jongor dikeplaki wong tuwa kula. Kuping kula ini produksi Cina, copot wisan. Sampai kuping ini dijiwir mboten krasa ganti wulu teng kriki kene kula. Saking kerasi, rotan niku teng bokong kula niku masyaallah. Sakmene niki, sampai kula niku mikir ya Allah aku iki salah milih wong tuwa iki. Nggih, saking kejeme wong tuwa kula. Pas pendidikan padahal kula niku nek hitungan pinter kula niku termasuk bocah pinter zaman semono. Lha wong kula sesamane umur 7 tahun pun ngatam. Lha kula ngapal alfiyah niku 41 dina ngatam kula. Kan bocah pinter. Napa menak anake sampean sing diulang tes kapur sekilo ra nyantol blas ngono yo kudu rada keras malahan. Harus keras karena anak segini gitu lho. Kula bapak kula niku ora ngimami nek kula dereng dugi pengimaman kok. Disegoleki. Lah begitu kula wis gedhe kan rada pinter. Wong nek sujud kan ra entuk obah. Begitu bapak kula sujud kula mlayu. Niku rampung niku dipadosi dijambak mbun-mbunan kula ini diuncalno ning peceren kok piye. Ra ono sing oleh nulungi kula megap-megap ning peceren, ngombe banyu peceren. Tapi kan pecerene wong wudu dadi dadine ya rada lha niku lho, begitu kula gedhe ya Allah. Sing aku gek cilik dendam karo wong tuwa, begitu gedhe kula masyaallah, gak ana wong apik nek gak wong tuwaku. Lha kula dadi kaya ngene nek gak dikerasi terus dadi apa? Wong kula niku wonge pantesan. Ngaji pantes wong kiai. Lah mulo kula ora diulang ngaji terus ngadeg ning prapatan agar ora tetak cegat. Sewu ngono ku ya pantes wong kaya ngene kok. Ibarate kula ngaji ya pantes tapi ngene iki sarung tak gua terus kula niku mampir tukang pijet salon-salon ya pantes kula niku. Wong pantesan kok kula niku. Mulo kula niku teng pundi-pundi sarungan cek mboten pantes menggo ngiwa mosok gaple sarungan ya ora wangun to nggih. Lho kula niku kula keliling donya nih sarungan ngeten iki. Lho dolan nang pundi-pundi sarungan. Dolan nang ngene Bill Clinton iki sarungan. Ya sampean aja aja. Apa nak durung ro kula sampean. Darah sesuk meneh. Lho ngeten lho. Nah, kinanti niku kudu disangoni kanthi agama kanthi akhlak. Sebab anak menungso niku bar kinanti kesusul tembang si sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek sakrek dituturi apa meneh kok bar sinom tembangi asmoro dono nek wis mulai ke taman asmoro jatuh cinta taek kucing rasa cuk coklat mulu nek semen-men lepas rake kiai kemarin budak diopo terserah pokoknya udah dulang ngaji persoalan cili elo badan juara bar ngono sinomi melayu toko masjid urusan guri lebok no se ape Nek wis Asmarandana tek kucing rasa coklat ra kena diulang. Begitu tembang Asmarandana niku lewat, nyusul tembang Gambuh bakal jumbuh cah lanang cah wedok mulai bangun rumah tangga rapi. Nah nek wis bar Gambuh tembange jandangku kula kepethuk jandang pahit kepethuk kula legi oleh bojo ganteng bagus duwite lumayan dek pinter uripe legi olehku kula lah nek entuk bojo wis rupane elek senengane ngramal togel ha niki pahit uripe oleh dan dandang merasakan manis getir pahitnya kehidupan. Nek wis bar dandang kula tembangi dur Durma menungso kudu wis mulai berdharma bakti. Nek gedhang metu wae iso dipangan munyuk, nek pelem metu wae iso dipangan codot. Lah menungso metu dharma baktine apa? Manfaate urip apa? Gedhang nek ra metu wae tebang, buang kali. Pari kok ra metu berase. Bang pakak nosa sapi lan menungso nek wis ora ngono buahe apa-apa dharma bakti bondo ra iso dharma bakti ilmu ra iso dharma bakti tenaga ra iso yo kepiye mulo kit kinanti disangoni nggo metu wae nek ndek bondo tokno bandane duwe ilmu tokno ilmune duwe tenaga tokno tenaga tenagane lho niku khairun nas anfa'uhum linas apike menungso kang manfaat kanggo wong liya mosok gedang manfaat kanggo munyuk menungso malah manganmu munyuk liya jauh niku namine tembang durma. Nah durma kok ora nang dilakoni menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur sekondo donya dengkule wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis mulai lamur lha iki nang mungkur nang golek dalan padang balik teng Gusti Allah wis nang tilik masjid raketang seminggu pisan Jumat Jumatan wis nang tilik masjid engko terus sesuk dikancani maghrib suwe-suwe melu isya, suwe-suwe melu subuh, zuhur, pokoke nang mlebu nang balik, nang pasrah balik mungkur nang Gusti Allah. Aja mungkur saka Gusti Allah. Maju fafiru ilallah, bali nang Gusti Allah. Wis nang mlebu masjid. Nek ora nang mungkur mlebu masjid panjenengan kesusul tembang megat roh bakal dicopot rogo sak sukmane terakhir tembangi pucung anak menungso meng dipocong sluku-sluku batok dilebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut. Lho niki sing damel Sunan Ngampel niki aja sembrono sampeyan. Lah nek wis mlebu lawang ciut petuk malaikat mungkar nakir takoni maning marabuka. Marabuka. Allahu rabbih. Allah. Allah. Malaikat mungkar akhirnya jiyenge. Lah iya muni Allah kok ora iso angkat linggis saut ndase sampeyan. Begitu ora diwuk ngono jare malaikat rakib aja Mas sing sabar. Lho kok sing sabar iki muni Allah ora iso. Jare nek tresno kok kenal jenenge we kliru nyebut. Nyebute Allah kok muni Allah iki apa? Iki Allah. Iya, aku ya krungu. Tapi iku lak ilat caruban. Ora duwe aliba. Tak duwene ana cara. Kok diulang alhamdu metune alkamdu ya hayu ya koyum metune yo kayuku yo ka yumu robil alamin metune robil ngalamin wong duwene monggo potho ngo ora duwe huruf dot mulo ramadan dadi romelan lho eh yo wis nah wis gelem belajar Wis iki lho catetanku ana, ana ngaji melu neng ngene Yai Komari ngaji ya teko. Oh wis gelem belajar. Oh ya wis nek wis gelem belajar, matine wong belajar mati sing di ngapura Gusti Allah. Mulo kiai-kiai kadang kemlinti. Ayo ngaji-ngaji cek mlebu swarga. Estu mboten krana saking luluse, ning krana wis kecatet dadi wong sing gelem belajar marbuka Allah. Oh ya pantes mulake 3 wulan ning ngaji. Le melu tariko ya lagi ya wis pantes. Ya wis nek ngono mati wong belajar mati di ngapura bisa. Tapi catetane kok pas belajar kok turu. Ora apa-apa, turu iki oleh penting ora mlayu. Lah nek sing ora sinau marbuka. Marbuka. Langsung saut koto linggih kek ning gulune dicangga. Langsung wedi sampean delok akhirat dadi wareng pitik wedinan lho jenenge pitik wareng. Cemplungne neraka diudeg kali malaikat. Begitu arep mati diangkat gantung kaya siwur setengah sadar tiling-tiling ini. Begitu wis sadar tutuki modal madil kotarangan bo bodol digecek malaikat ajur mumur kaya gedebok bo. Bosok mulo pangkati menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng dekudek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Terus ngene iki mbok unekno piwulang Hindu mereka tapuk lambemu niki piwulange para wali lan Jawa iki mulo Joko terus itu Jawa iki piwulange medeni wong Islam begitu mlebu mriki dadi kok